Maafkan aku, ampuni aku, karena bekakan suaramu. Seringkali ku melayanimu hanya untuk kepuasanku. Ajarku untuk berjalan sesuai kehendakmu. Kemalapun kau membawaku, aku ikut bersamamu. Dan apapun juga yang kau mau, aku ajarku untuk berjalan.